karena aku tak pernah setia. Telah ku coba untuk bertahan denganmu seorang, tapi ku tak bisa. Ku harap engkau pengertian. Maafkan sayang, aku terpaksa. Terpaksa. Karena aku tak pernah setia.